Selanjutnya Umar bin Khattab ke depan di belakang hari, apa kata Rasul? Seandainya ada orang yang pantas menjadi nabi setelah saya, Umar lah orangnya. Hah? Seandainya ada orang yang pantas menjadi nabi setelah saya, Umar lah orangnya. Kecerdasan yang dimiliki oleh Umar, la ilaha illallah, luar biasa. Beberapa usulan Umar kepada Nabi Muhammad turun Al-Quran, redaksinya bahkan sama dengan redaksi yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Umar usulkan begini kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana kalau begini, begini, begini, turun ayat mirip, bahkan dengan redaksinya pun mirip. Inilah Umar, kecerdasannya luar biasa, sehingga Umar masuk dalam 10 urutan pertama dari orang, dari tokoh, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Umar menguasai 2/3 dunia, sementara sahabat-sahabat yang lain mengukir sejarah di seluruh negara. Ketahuilah, Indonesia ini dimasuki oleh sahabat-sahabat Nabi di abad ke-60, di abad ke-660-an kesekian, dimasuki oleh sahabat-sahabat Nabi, sehingga masuklah Islam ke Nusantara. Ibarat Allah, sesaudaraku, hamba-hamba Allah, dan khususnya guru-guru dan dosen-dosen yang kami muliakan, sekarang kita mau melihat seperti apa masa depan kita. Benarkah kita akan menjadi generasi gemilang di masa yang akan datang? Seperti apa masa depan kita? Kabar gembira untuk semuanya. Lihat Al-Quran, surat An-Nur ayat 55. Perhatikan baik-baik di dalam Al-Quranul Karim. Allah berjanji masa depan di akhir zaman akan kembali ke tangan kalian. Ini janji Allah. Surat apa tadi? Ayat 55. Surat yang ke-24 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilussalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, yang berimannya beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, pasti benar-benar kalian akan kembali memimpin seluruh dunia, kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dulu kalian telah memimpin dunia. Jadi Allah berjanji kamu akan kembali memimpin dunia sebagaimana dulu kamu telah memimpin dunia. Masya Allah. Perhatikan, Rasul bersabda, sejak saya diutus sampai kalian semua diwafatkan oleh Allah serentak di muka bumi ini, dari start ke finish, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Dan ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Fase pertama, fase nubuah, fase kenabian. Yang memimpin fase ini adalah langsung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlangsung selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian fase kedua, fase khilafah ala minhajun nubuwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Ini berlangsung selama 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Hasan bin Ali. Pas 30 tahun. Kemudian fase ini selesai, masuk fase ketiga. Fase mulkan adzan atau mulukan adudah, fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Dan ini semenjak Muawiyah bin Abi Sufyan memegang tampuk kekhalifahan yang berpusat di Damaskus, Syria, sampai tumbangnya, runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki tanggal 3 Maret tahun 1924. Berarti ini berlangsung selama 1227 tahun. Ini fase ketiga, paling panjang, 1227 tahun. Masuk fase keempat, sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki, sejak itu 1924 sampai 2018, sudah berapa tahun? 94 tahun Masehi, hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriah sudah 97 tahun hitungan Hijriah. Ini yang sudah berjalan masa fase keempat. Fase keempat ini fase Islam sedang tidak memimpin dunia. Mulkan jabarian, fase kekuasaan yang diktator, kekuasaan yang keras, kekuasaan yang bengis, zalim kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Ini fase kita. fase Islam sedang dizalimi, kaum muslimin di seluruh dunia sedang dizalimi. Menurut saudara-saudari berasa enggak? Terasa apa tidak? Ini fase kita. Tapi kabar gembiranya, fase ini pasti berakhir. Masuk fase penutup. Nah, fase penutup ini redaksi bahasa Nabi persis seperti fase kedua. Khilafatan ala minhajin nubuwah. Ini fase penutup. Kekhalifahan dengan konsep kenabian. Fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima, Islam akan kembali memimpin dunia sebagaimana fase pertama dan kedua, ketiga. Fase keempat, fase kita. Oke? Hadis ini kita pegang dulu sebentar. Hadis riwayat Abu Daud, Rasul bersabda, Islam itu naik selama 700 tahun. 700 tahun, terus naik. Dan Islam akan turun selama 700 tahun. Hitungannya hijriah pasti. 700 naik, 700 turun. 1400 hitungan hijriah. Sekarang sudah berapa? 1440. Berarti dikosongkan 40 belakang, 1440 Islam sedang ada di titik paling bawah. Sejak 1401 hijriah, sejak itu Islam kembali melesat naik. Perhatikan baik-baik. Dalam proses Islam menuju naik ini banyak ujian dan tempaan yang luar biasa dirasakan oleh kaum muslimin di muka bumi ini. Tapi tidak ada satu kekuatan apapun di muka bumi yang dapat menghentikan kebangkitan Islam, kenaikan Islam ini. Islam dalam proses naik sekarang sesuai dengan janji yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur tadi ayat 55 dan sesuai dalam hadis ini. Demi Allah, tidak ada satupun kekuatan muka bumi ini yang mampu menghentikan naiknya Islam. Islam sekarang dalam proses melesat menuju kepada kepemimpinan dunia kembali. Mungkin ada di antara kita yang agak pesimis. Ustaz, kayaknya enggak mungkin. Cemana Islam mau memimpin dunia? Coba saja lihat Ustaz. Media yang menggenggam media dunia sekarang siapa? Ekonomi dunia sekarang di tangan siapa? Politik sekarang di tangan siapa? Teknologi sekarang di tangan siapa? Militer sekarang di tangan siapa? Betul? Akhirnya ini menjadikan kita pesimis. Apa iya Ustaz? Apa iya dunia akan kembali dipimpin oleh Islam? Dan itu soon, very very soon. Kayaknya enggak mungkin Ustaz. Hah? Betul tidak? Kurang lebih begitu enggak ngomongnya? Mudah-mudahan enggak gitu ya. Kayaknya enggak mungkin. Saya bertanya, kenal dengan Firaun? Kenal. Firaun enggak kenal? Kebangetan. Berkenalan enggak pernah, tapi kenal kan? Baca Al-Quran. Sejarah Nabi yang paling banyak bertembung dengan kezaliman adalah secara Nabi Musa melawan Fir'aun. Fir'aun itu jumawa, semuanya di tangannya, seluruh kekuatan di tangannya, kekayaan di tangannya, media di tangannya, seluruh kabinetnya bersamanya, benar-benar sempurna. Tapi lihat, ketika Musa mentok, udah nggak tahu lagi jalan mana, buntu di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun dengan bala tentaranya. Musa dan Bani Israel sebentar lagi akan dihabisi, dicincang. Kemilau pedang mereka menyambar-nyambar mata Bani Israel. Dilihat kira-kira 2-3 kilometer lagi Firaun dan bala tentaranya sudah nyusul. Mau kemana? Inilah puncak ketidakberdayaan, puncak ketidak ada lagi daya dan kuasa. Laut Merah, Firaun lari, mau lari kemana? Wong yang ngejar pakai kuda. Tapi lihat, Allah belahkan laut, menyeberanglah Musa. Fir'aun otak didengkul, nggak mikir kalau ini bukan kuasa makhluk, ikut-ikutan nyebrang, habis oleh Allah. Perhatikan itu, ketika sudah di puncak ketidakberdayaan, ketika itulah Allah turunkan pertolongan. Buka Al-Baqarah 214. Perhatikan baik-baik, ini fase keempat. Kita sedang hampir ada di puncak ketidakberdayaan umat Islam. Betul tidak? Kayaknya umat Islam ini hampir-hampir tidak berkutik. Dari berbagai penjuru mata angin, dari berbagai sisi dan segi, kita sedang ditindas, dilindas, dizalimi, mau dihabisi. Coba lihat di Uyghur, bagaimana nasib umat Islam hari ini. Lihat di Xinjiang, bagaimana nasib umat Islam di Rohingya, bagaimana nasib umat Islam hari ini di Irak, bagaimana nasib umat Islam di Yaman, bagaimana nasib umat Islam apalagi di Syria, Palestina dan lain-lainnya. Kayaknya apalagi di Arab Saudi hari ini dan juga Uni Emirat Arab yang sudah betul-betul rangkul-rangkulan, peluk-pelukan, bercinta habis dengan Israel pada hari ini. Kayaknya kita mau kemana lagi? Semuanya udah kayak ketutup. Itu pertanda sebentar lagi akan Allah percayakan kemenangan itu untuk kita. Dalilnya mana? Al-Quran surat Al-Baqarah 214. Ini saya bicara dengan orang beriman. Kalau bicara dengan orang-orang sekuler, dengan orang munafik, basi bagi dia kalau dalilnya dari Al-Quran. Tapi kalau bicara dengan orang beriman, haqqul yaqin. Di ruangan ini orang beriman semua, betul? Orang beriman semua, betul? Alhamdulillah, saya berbicara dengan orang-orang yang tepat dan benar. Ini motivasi bahwa sesungguhnya Allah berfirman, Am hasibatum an tadukhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Justru ketika kamu di puncak ketidakberdayaan, di puncak dilemahkan, ditindas, dizalimi, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah justru dekatnya saat itu. Jadi jangan salah-salah, Allah menolong kita di balik keadaan, dari ketidakberdayaan langsung kepada puncak kejayaan. Ustaz, jalannya kalau kita ini gimana solusinya? Entah. Tapi yuk kita dengar. Saudara, ikuti tidak perbincangan internasional yang terjadi di New York bulan Februari tahun 2012. Hasil perbincangan ini dimuat di New York Times. 15 intelijen negara-negara besar dunia duduk bersama di New York berbicara tentang siapakah pemimpin dunia 2020 ke atas. Perhatikan baik-baik. Di sini ada intelijen besar dunia 15 negara. Maka siapakah pemimpin dunia 2020 ke atas? Semuanya mengajukan beberapa opsi, mengerucut pada 4 opsi besar calon pemimpin dunia 2020. 1, masih Amerika Serikat. 2, Cina. 3, mafia-mafia dan gangster-gangster internasional. 4, khilafah Islamiyah atau Islam. Oke. Lalu didiskusikan satu persatu. Amerika dikaji, sepakat mereka bulat mengatakan Amerika tidak mungkin memimpin dunia lagi 2020, secara finansial, secara politik, secara ekonomi, secara generasi, secara kebudayaan dan sebagainya. Amerika sedang sakaratul maut, nggak mungkin Amerika yang akan menggenggam dunia 2020 ke atas. Tidak mungkin Amerika melanjutkan kepemimpinan dunia. Lalu beralih pada opsi kedua, Cina. Dikaji kemampuan-kemampuan Cina, peluang-peluang Cina untuk memimpin dunia, tentang kemampuan ekonominya, kemampuan politiknya, kemampuan militernya, kemampuan ini dan itunya, dikaji. Akhirnya mayoritas sepakat mengatakan Cina tidak mungkin, karena beberapa titik lemahnya vital dan fatal sekali. Akhirnya rontok Cina sebagai calon pemimpin dunia 2020 ke atas. Yang ketiga, gangster dan mafia. Gangster-gangster ini, Pak, seperti di Eropa, di Amerika, malah lebih menakutkan militer mereka. Militer Amerika di Eropa sangat takut dengan para mafia-mafia internasional, karena kemampuan teknologi mereka, kekuatan ekonomi mereka, finansial mereka, media mereka, dan sebagainya, mengalahkan negara-negara resmi yang ada di Amerika Eropa. Jadi, kemungkinan ke depan adalah mafia dan gangster. Hidup bagaikan dalam hutan belantara, yang kuat dia yang berkuasa. Dikaji, rontok teori yang ketiga ini. Opsi yang ketiga rontok. Yang keempat adalah Islam. Lebih ribuan tahun Islam terbukti memimpin dunia dalam keadaan stabil. Ada goncang-goncangan, tetapi secara umum stabil Islam memimpin dunia. Islam memiliki sistem, Islam memiliki pondasi, Islam memiliki pola, Islam memiliki kerangka, Islam memiliki ketahanan, Islam memiliki daya kenyal, dan Islam memiliki idealisme, sistem yang luar biasa sempurna. Akhirnya mayoritas, walaupun ada sedikit yang agak kurang setuju, mayoritas bulat mengatakan yang akan memimpin dunia 2020 yang akan datang adalah khilafah Islamiyah. Maaf, ini bukan dari ulama loh ya, ini dari intelijen-intelijen besar dunia. Dan ini akhirnya CIA, intelijen Amerika Serikat, resmi di New York Times mengatakan yang akan memimpin dunia 2020 ke depan di muka bumi ini adalah khilafah Islamiyah. Ini versi CIA di New York Times. Kemudian KGB Rusia mengatakan puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah memimpin dunia nanti adalah tahun 2025. Ini kajian mereka loh ya. Kita tidak diperintahkan mengimani angka-angka tahun yang diceritakan oleh para intelijen ini. Kita tidak diperintahkan mengimani itu. Hanya saja kita beriman adanya Al-Quran. Surat berapa tadi? An-Nur ayat 55. Dan juga hadis sahih Imam Ahmad ini, di mana Nabi mengatakan terakhir Islam akan memimpin dunia. Masalahnya sekarang, apakah Anda yakin? Apakah Anda yakin? Kalau melihat peluang-peluangnya, kita kayaknya kecil banget. Media tidak, teknologi tidak di tangan kita, ekonomi tidak di tangan kita. Lalu dari mana Anda yakin? Tolong jawab. Anda yakin dari mana? Ayo, saudara yakin dari mana? Dari Al-Quran. Cuma itu aja. Cuma itu aja. Iyalah Pak Ustadz, dari mana lagi? Kita kan orang Islam. Kalau bukan dari Al-Quran, dari mana lagi? Oke. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, kita keyakinannya lihat fakta yang ada sekarang. Kalau mau mengkaji, kalau mau mengkaji, kalau mau kita mendalaminya, perhatikan geliat kebangkitan Islam sekarang ini di seluruh dunia menuju kepada titik kekuatan yang hampir tidak bisa dibendung. Makin ditekan, makin hebat. Perhatikan baik-baik. Mungkin saudara-saudara selaku orang beriman merujuknya kepada Al-Quran dan Sunnah, dan itu wajib. Wajib. Yang tidak merujuk pada Al-Quran dan Sunnah bukan orang beriman. Orang Islam abang-abangan. Tapi orang yang Islam beriman, pasti dia rujuknya pada Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan bagaimana Rasul mengatakan tadi, 400 tahun naik, 400 tuh turun, lalu naik kembali. Tidak ada yang mampu mengatasi naiknya Islam. Kalau ibarat fajar, kita ini sudah mau meninggalkan fajar kadzib, sudah menuju pada fajar shadiq. Sebentar lagi matahari akan terbit. Yang benci dengan terbitnya matahari hanyalah vampir dan Dracula. Penjahat-penjahat, orang-orang zalim, penjahat-penjahat ini tidak suka kalau Islam yang menang dan bangkit. Tapi bagaimanapun tidak senangnya mereka, kalau fajar kadzib sudah selesai, fajar shadiq sudah datang, sebentar lagi matahari terbit. Kalau matahari terbit, bagaimanapun bencinya para penjahat kebangkitan Islam ini, yang matahari tetap akan terbit dan menerangi bumi, dan tidak ada satupun dari mereka yang mampu menutupi bumi ini atau menyelimuti matahari agar cahaya tidak menerangi bumi. Begitu loh Pak, logikanya begitu. Tidak mungkin ada satupun yang mampu menutupi cahaya matahari ketika matahari sudah menerangi bumi. Oke, lalu gejala yang saya lihat sekarang, seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan di ayat tadi, amanu minkum, segelintir kecil orang beriman yang kuat iman di antara kamu dan yang terus action, terus action, terus action, berbuat, berbuat, berbuat, berbuat, wa amilus solihat, mereka terus berjuang, berbuat, berjuang, berbuat, di tangan mereka lah Allah percayakan Islam ini kembali memimpin dunia, di tangan mereka. Perhatikan baik-baik bagaimana ayat ini tidak kepada seluruh orang beriman, hanya segelintir kecil orang beriman yang akan mampu mewujudkan ini. Nubuat Nabi Muhammad di Sahih Muslim berikut ini. Hai Mu'adz, kata Nabi, hai Mu'adz, Di akhir zaman, Baitul Maqdis ini akan kembali dikuasai oleh musuh-musuh Allah dan musuh kita. Lalu kalian akan lihat, orang-orang beriman terbaik di muka bumi akan memerdekakan kembali Masjidil Aqsa. Ketika Masjidil Aqsa dibebaskan kembali, ketika itu kumandang khilafah Islamiyah akan menggema dari Baitul Maqdis. Demikian sabda Rasul. Akan menggema dari Baitul Maqdis. Lalu sabda Rasulullah kepada Ibnu Hawalah, "Hai Ibnu Hawalah, jika Baitul Maqdis sudah mengumandangkan khilafah Islamnya di akhir zaman, kalian semua yang ada wajib hijrah ke sana. Wajib hijrah ke sana. Negeri yang teraman nanti adalah Palestina. Dan saat itu Madinah Al-Munawwarah chaos, sedang kacau-kacaunya. Makkah sedang kacau-kacaunya, Jazirah Arabiah sedang kacau-kacaunya, dunia sedang kacau-kacaunya. Yang paling tenang ketika itu adalah Palestina." Yuk kita baca sebentar runutan ini. Saya hanya ingin mengantarkan kepada kita semua bagaimana optimisme ini muncul di dada kita, dan kita mengharapkan kitalah orang-orang yang akan mengisinya ke depan. Kalau enggak mampu kita mengantarkan kejayaan ini, setidak-tidaknya kita persiapkan diri kita mengisi kejayaan itu. Amin. Coba lihat kembali, kapan secara resmi Baitul Maqdis dijajah kembali? Secara resminya kapan? Sejak Donald Trump memindahkan Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Baitul Maqdis itu di dalam Yerusalem. Inilah dia hadis Nabi. Nanti kalian akan membebaskan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dari tangan musuh-musuh Allah dan musuh kita. Lalu kalian akan mengumandangkan khilafah Islamiyah di sana. Mungkin ada di Indonesia ini kan ada yang a priori mendengar kalimat khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Jangan-jangan Ustaz Zulkifli ini HTI ini. Khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Oi, dengerin dulu. Kalau ente orang beriman, saya bertanya pada ente, ada tidak dalam Al-Qur'an bahasa khilafah? Ada tidak? Yang bilang tidak ada ulang balik ngaji. Itu ayat yang kita baca tadi itu apaan? Ayat yang kita baca tadi itu surat An-Nur ayat 55. La yastakhlifannahum fil ardi, yang ngerti bahasa Arab pasti ngerti maksudnya. Benar-benar pasti kamu akan kembali kami percayakan mendirikan kekhilafan kembali di muka bumi di akhir zaman. Dan runutan kisahnya adalah apabila Masjidil Aqsa kembali dirampas oleh musuh Allah dan musuh kamu, lalu kamu merdekakan dia, saat itu kamu akan kumandangkan khilafah Islamiyah di sana. Jadi khilafah Islamiyah itu dikumandangkannya bukan di Bukit Tinggi, bukan di Bandung, bukan di Jabodetabek, bukan di Surabaya, bukan di Indonesia. Khilafah Islamiyah dikumandangkannya nanti di Masjidil Aqsa. Saat itu kata Rasulullah, fase kelima dimulai. Fase kelima nanti kalian semua yang ada di muka bumi akan diselimuti dengan keadilan, padahal sebelumnya penuh dengan kezaliman. Sekarang ada enggak kita temukan keadilan di mana-mana? Hampir-hampir sulit menemukan keadilan. Yang ada adalah zalim di mana-mana, betul? Betul? Zalim di mana-mana. Di negara manapun, tidak terkecuali Indonesia, keadilan begitu sulit ditemukan. Nah, ketika khilafah Islam nanti tegak, kamu akan menemukan keadilan di puncak-puncak keadilannya dan kemakmuran di puncak-puncak kemakmurannya. Sampai-sampai saking makmurnya, tidak ada satupun orang yang mau menerima zakat. Harta kekayaan di muka bumi melimpah ruah. Arab menjadi subur. Sekarang kita sudah melihat orang-orang yang pergi ke Arab sekarang terkejut-kejut, Bu, karena hujan sering turun di Arab. Batu-batu pun sudah mulai diselimuti oleh rumput hari ini. Sungai-sungainya sudah mulai mengalir. Tidak akan terjadi kiamat sampai Jazirah Arabiah kembali menghijau, kata Rasulullah. Allahu Akbar, sekarang sudah mulai ya. Hujan di mana-mana di Arab, Allah, bahkan sampai-sampai ketika banjir dan salju turun. 1-2 minggu yang akan datang salju mulai turun. Dan Rasulullah bersabda, "Hai Mu'adz, apabila daerah Tabuk ini sudah mulai dibungkus salju, maka kiamat jaraknya dengan ubun-ubun engkau sangat dekat, tetapi sebelum kiamat kamu akan memimpin kembali dunia." Apalagi, Pak? Apalagi yang akan kita ragukan? Maka saya sangat optimis apabila Anda merujuk kembali seperti apa yang menjadi rujukan Rasul dan para sahabat, andalah yang akan mengantarkan Islam ini kepada puncak kejayaannya kembali. Andalah yang akan mengisi dunia ini, dan yang akan memimpin dunia adalah Anda, bukan siapa-siapa lagi. Tapi harus percaya diri dengan Islamnya. kemana-mana bawa Islam. Sekarang ini di Eropa, di London, bahkan wali kota London saja udah orang Muslim sekarang, Pak. Pakai jilbab di London sekarang udah pemandangan biasa. Orang-orang dengan mudah di mana-mana, ratusan ribu sholat di lapangan terbuka. Sekarang di London mah biasa. Saya waktu ke Sydney, waktu saya ngisi di Melbourne, masya Allah, kaum Muslimin di sana terus bertambah, bertambah, bertambah, dan mereka malah dicintai oleh warga asli Australia. Mereka lebih suka menjual gerejanya kepada orang Islam untuk dijadikan masjid daripada dijadikan pub, klub-klub dan sebagainya. Coba lihat sekarang ini di Jerman, kebangkitan Islam dan kaum Muslimin, la ilaha illallah, Allahu Akbar, bahagianya kita. Ini saatnya. Coba lihat sekarang, Islam menjadi agama favorit di Amerika, menjadi agama yang paling dikejar. Ribuan orang masuk Islam setiap bulan, ribuan orang masuk Islam setiap Islam dan setiap bulannya. Dan yang masuk itu orang-orang terpelajar, orang kaya-kaya, orang-orang yang the have, orang-orang yang menengah ke atas. Di Indonesia karena miskin, yang pindah, yang keluar dari Islam orang-orang yang enggak ngerti Islam, yang bansai-bansai, yang kere-kere, itu yang keluar dari Islam. Tapi siapa-siapapun yang masuk Islam sekarang ini, rata-rata adalah orang-orang yang menyaksikan Islam adalah sebuah peradaban yang sempurna. Maka mereka yakin Islam inilah agama yang paling benar. Eropa, Amerika, dan termasuk Rusia, hanya Cina yang saya lihat sekarang ini masih agak keterlaluan memperlakukan Islam dan kaum Muslimin. Tapi tidak apa-apa, saya yakin sekali, saya yakin justru di puncak tertindasnya umat Islam di Cina, di saat itulah Allah akan menjadikan asbab kemenangan buat kaum Muslimin di Cina. Entah bagaimana caranya, itu adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya yakin akan banyak yang dapat hidayah di Cina, amin. Akan banyak yang berubah di Cina, amin. Makin mereka jahati kaum Muslimin, makin besar hidayah Allah diturunkan untuk negeri sana. Kita berharap bukan kehancuran untuk Cina, tapi hidayah Allah untuk Cina. Amin. Jadi hamba-hamba Allah kami muliakan. Sekarang kalau begitu, kita melihat urut-urutannya, kejadiannya sulit sekali kita menolak Islam akan memimpin dunia. Sulit sekali. Kalau menurut urutan Al-Quran dan Hadis, kalau melihat tanda-tanda dan fakta-fakta yang ada, masalahnya kan banyak yang enggak senang, banyak yang enggak suka, sebodoh. Enggak senang, biarin. Enggak suka, biarin. Yang kita jalan terus, ibarat matahari mau terbit, sambut saja terbitnya matahari. Orang beriman jangan tidur ya, orang beriman jangan tidur, bangkitlah. Menjelang subuh kita sudah bangkit, kita sudah sholat witir, kita berdoa, lalu sholat subuh berjamaah. Habis itu jangan tidur, zikir sampai terbit matahari. Nilai pahalanya besar. Yang berat untuk bangkit siapa? Orang Anda benar. Yang berat bangkit subuh orang munafik. Rasul bersabda, kalau aku sudah meragukan iman seseorang di antara kalian, aku intai pada waktu subuhnya, ada enggak dia berjamaah di masjid. Kalau aku tidak mendapatkannya berjamaah di masjid, maka keraguanku tentang imannya benar, bahwa ternyata dia adalah orang munafik. Azqalu salatin alal munafiqin salatul isya wal fajr. Dua solat orang munafik paling berat membuktikan bahwa dia bukan orang munafik. Terbukti kalau dia orang munafik, yaitu solat isya dan solat subuh. Kalau enggak ketemu di masjid, enggak berjamaah, munafik, kata Rasulullah. Itu Rasulullah loh ya. Ustaz Zulni apa ini, radikal banget. Kalau ngomong begini bilang radikal, maka Nabi Muhammad rajanya radikal dong. Ya. Lihat. Orang mukmin tidak akan tidur selepas subuh itu, dia akan bangun, dia zikir, dia akan baca Quran, dia akan berdoa sambil menunggu matahari terbit. Maknanya menuju kebangkitan, kita jangan ada yang tidur, semuanya harus bergerak. Anda orang beriman apa tidak? Alhamdulillah, semoga benar-benar, semoga pernyataan Anda dibuktikan dalam praktik lapangan nanti. Anda para mukminah apa tidak? Mana suaranya? Anda para mukminah apa bukan? Semoga Allah benarkan pernyataan Anda. Amin. Kalau memang benar demikian, maka buktikan, tampillah dalam lapangan apapun ke depan. Urusan apapun harus Anda yang di depan. Ingat baik-baik. Sahabat itu dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Surat berapa? Yang bisa menjelaskan satu surat dan satu ayat saja. Kalau ada 50% biaya umroh nanti saya tanggung. Ayo, angkat tangan. 50%. Ini benar loh ya. Coba sebutkan satu surat dalam Al-Quran yang di situ ada pujian Allah untuk para sahabat. Ayo, dan Allah menekankan kepada para kepada orang-orang setelahnya, ikuti para sahabat ini. Yang bisa menjawab, 5 mahasiswa bukan? Saya minta mahasiswa. Kalau ustazah yang jawab, yes. Coba jawab, 50% biaya umroh, bahkan umrohnya bareng saya. Ada 3 pilihan, Januari boleh, siapkan saja paspor. Februari, Februari tidak, Maret boleh, dan April boleh. 50% biaya umrohnya, saya yang tanggung. Kalau biaya umrohnya 30 juta, berarti 15 juta saya tanggung. Ini hadiah, tolong jawab. Boleh buka Google. Saya hitung sampai 10. 10, 9, 8, 7. Silakan. Berapa? At-Taubah ayat 40. At-Taubah ayat 40. Yang benar aja. Bacain. Coba dengar baik-baik. Benar enggak? Coba lihat Al-Qur'annya benar enggak? Ini bakalan berangkat nih ceritanya nih. Tapi enggak bisa diuangkan ya. Ustaz, saya mentahnya aja, oh enggak cerita-cerita. Silakan. Hah? Bacakan ayatnya. Itu cerita apa? Ayo, itu cerita apa? Cerita Nabi Muhammad proses hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh orang-orang yang ingin membunuhnya dan mereka masuk ke dalam gua. Gua apa namanya? Gua? Gua Thur. Ya, masuk ke dalam, habis itu Abu Bakar ketakutan. Cemas dia, jangan-jangan nanti ketahuan oleh musuh. Lalu Nabi berkata, jangan cemas, jangan sedih pula. Baik, namanya Mesita, bukan itu ayatnya Messi, bukan itu, tapi saya kasih hadiah 200 ribu nanti ya. Keluar dari sini 200 ribu, cash. Nanti ada peluang lain, ada peluang lain nanti, tolong jawab yang benar. Oke, jawaban yang benar, Mesit, yaitu surat At-Taubah ayat 100. Ah. Seluruh sahabat dipuji oleh Allah di surat At-Taubah ayat 100. Bahkan Allah merekomendasikan, seluruh kalian kalau kepengen jaya seperti sahabat, kalau kepengen kuat seperti sahabat, kalau kepengen sukses seperti sahabat, kalau kepengen masuk surga bersama para sahabat, ikuti sahabat. Ini firman Allah di surat At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansarilladzina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa yudkhiluhum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah berjanji, maaf, orang-orang yang terdahulu lagi awal-awal masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta siapapun yang meniru mereka, siapapun yang mengikuti mereka dengan mengikuti yang baik, Allah pasti ridho dengan mereka semua sebagaimana Allah ridho dengan para sahabat muhajirin dan ansar ini. Allah pasti akan masukkan mereka semua ke dalam surga, sebagaimana seluruh sahabat Allah jamin masuk semuanya ke dalam surga. Itulah keberuntungan yang besar. Coba lihat itu. Jadi dipuji betul oleh Allah para sahabat ini. Kalau kamu ingin sukses, ikuti sahabat yang sukses. Kalau kamu ingin jaya, ikuti sahabat yang telah Allah berikan kepada mereka kejayaan, kekuasaan, kekuatan, kemuliaan. Kaisar Romawi bertekuk lutut di depan para sahabat-sahabat Nabi. Raja Persia tunduk dan hancur kekuasaannya di kaki para sahabat-sahabat Nabi. Dan Allah mengatakan mereka seluruhnya ahli surga. Jadi kalau ada sekarang ini yang menolak, nak mungkin, maka dia menolak Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumumkan. Dan Allah mengatakan, makanya kata Imam Malik bin Anas, kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin jaya, kalau kamu ingin kuat, tiru para sahabat. Udahlah, kita sekarang di kampus, kita kuliah di universitas IAIN, mungkinkah kita meniru para sahabat? Why not? Antum belajarlah apa saja yang sedang antum pelajari, silakan. Khususkan dirimu belajar tentang masalah ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu apa saja, silakan. Bahkan termasuk otomotif, elektronik, silakan. Mau menguasai bahasa apa saja, silakan. Tapi prinsip-prinsip hidup, tiru para sahabat. Maka lihat apa kata Erdogan. Erdogan, hanya 10 tahun dia memimpin Turki. Prinsip-prinsip dan pola kehidupan sekuler, kultur sekuler, semuanya tersingkir. Secara bertahap tapi pasti. Kalau dulu Turki, sebelum Erdogan yang memegang, termasuk negara 111 termiskin di dunia. Hanya dalam 10 tahun, Turki masuk dalam urutan negara 16 terbesar dan terkaya di dunia. Hanya 10 tahun. Dulu Turki jorok, kotor. Rumah-rumah sakitnya jelek, universitasnya sangat-sangat tidak berkualitas. Tetapi Turki sekarang, seluruh universitas yang ada di Eropa minder dengan universitas yang ada di Turki. Ketika 2008 terjadi krisis moneter yang menyebabkan banyak negara besar Eropa bertumbangan dan kelimpungan. Lalu universitas-universitas menaikkan biaya belajar, biaya para mahasiswanya dinaikkan, beasiswa-beasiswa dicabut, banyak yang diekstradisi. Tetapi malah Turki membuka pintu untuk para mahasiswa yang masuk dengan full beasiswa. Masya Allah. Sekarang rumah sakit termewah yang ada di Eropa adalah Turki, ada di puncak atasnya, paling atas. Penerbangan, maskapai penerbangan Turki 3 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan terbaik nomor 1 dunia. Satu di antara 3 elektronik otomotif terbaik di Amerika, Eropa, Turki pemiliknya salah satunya. Masya Allah Pak, ini kemajuan yang luar biasa. Ekonomi Turki meleset dengan luar biasa. Anak-anak Turki level-level SD sudah bisa diajak berbicara tentang masa depan Turki 10, 20, 30 tahun yang akan datang, live di depan televisi. Kalau di Indonesia, anak-anak kita diajak bicara oleh presiden, kamu mau jadi apa? Jawabannya sangat enggak keren banget, lalu dikasih hadiah sepeda. Sebentar, ini beda. Kalau Erdogan beda, dilihatnya anak ini punya potensi sampai perguruan tinggi, sampai S1, sampai doktor, dibiayai gratis oleh negara. Masya Allah, ini baru keren. Coba lihat, puluhan ribu anak-anak kecil diurut, dijalankan di jalan raya, puluhan ribu. Orang-orang tuanya mendampingi, militernya juga mendampingi, polisinya mendampingi. Apa kata Erdogan? 2025 anak-anak ini akan memimpin Turki dan memimpin dunia, mewarnai dunia. Hafiz Quran semuanya. Demikian Kiai Didin Hafiduddin. Dan sebelumnya 2016 Din Samsudin, Profesor Dr. Din Samsudin berkunjung ke Turki. Apa katanya? Yang Turki saya saksikan sekarang beda dengan Turki 10 tahun yang lalu. Kalau Turki 10 tahun yang lalu, saya sholat subuh, masjidnya sepi. Yang ada di sana cuma orang-orang yang sudah bau tanah, yang sudah mau meninggal dunia. Sekarang katanya, masjid-masjid besar di Turki yang saya masuki, subuhnya mobil-mobil mewah, motor-motor mewah parkir di luar, dan di dalamnya kayak Jumatan. Masya Allah, saya gak tahu masjid apa yang beliau masuki, penuh sesak, orang-orang penuh dalam sholat subuh, membuktikan di Turki sudah banyak iman, sudah banyak orang-orang beriman. Dan lihat apa yang dikatakan oleh Erdogan, seluruh yang kita capai hari ini karena kita mencampakkan sekularisme, karena kita kembali memegang dan menggenggam Islam erat-erat. Semua capaian kita hari ini karena kita kembali kepada Islam. Allah Allah. Makanya Erdogan ini sangat dibenci oleh musuh-musuh Islam, sebab dia bukan hanya ngomong, dia mampu membuktikan bahwa Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Islamlah yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tiga kali Pak di Perancis, di kota Paris, tiga kali. Bapak dokter saya yakin juga membaca ini. Tiga kali diadakan adu tanding pakar-pakar hukum dunia. Seluruh negara mengirimkan pakar-pakar hukumnya ke Paris abad 20, mempertandingkan siapakah yang punya sistem, siapakah yang punya undang-undang yang paling sempurna. Berbagai negara mengirimkan. Nah, untuk dunia Islam, Al-Azhar yang dikirim. Al-Azhar dikirim berdebat, mempertahankan sistem mereka, hukum mereka, undang-undang yang dipakai. Islam dipresentasikan oleh Universitas Al-Azhar. Masya Allah, pada puncaknya Islam ada di ring pertama, nomor satu. Mereka gergetan. Ini tahun 20-an. Kemudian tahun 30-an, hanya hitungan 10 tahun lebih ke depan, diadakan pertandingan kedua. Seluruh negara mengirimkan wakil-wakil terhebatnya yang pakar masalah hukum, pakar masalah undang-undang, pakar masalah pidana, perdata dan sebagainya, dikirim balik. Lagi-lagi Islam ada di ring pertama, nomor satu memimpin. Dan 60-an kembali Islam yang ketiga memimpin dunia. Maka dengan ini Presiden Perancis mengatakan, apapun yang akan kalian buat kepada kabinetnya ini, apapun yang kalian buat, upayakan tidak jauh meleset daripada kebijakan-kebijakan yang ada di dalam Islam. Masya Allah Pak, karena dia melihat bahwa sistem yang ada dalam Islam ini luar biasa. Bahkan Paus Yohanes Paulus yang sekarang saja mewajibkan agar dunia Eropa hari ini menyediakan perbankan ala syariah Islam. Allah Allah. Mereka sudah mengakui Islam ini memang ya'lu wa la yu'la alaih. Makanya dalam perundingan di New York bulan Februari 2012 membenarkan bahwa hanya Islam yang punya perangkat sistem yang paling sempurna, yang siap untuk memikul peradaban dan memimpin dunia 2020 ke atas, hanya Islam. Baik, kita kembali. Saudara-saudaraku hamba Allah, percaya diri dong. Maka ini dikatakan Umar bin Khattab, dan bahasa Umar bin Khattab ini diulang-ulangi oleh Erdogan. Bahasa Umar bin Khattab ini diulang-ulangi oleh Erdogan. Mungkin ada di antara kita yang kurang suka dengan Erdogan, itu terserah. Tapi saya selaku seorang mukmin, mewakili mukmin-mukmin yang lain di seluruh dunia, bangga dengan beliau. Beliau mengulangi bahasa begini ya. Nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kita adalah suatu bangsa, kita adalah suatu kaum, a'azzanallahu bil Islam. Ini bahasa aslinya adalah redaksi Umar bin Khattab ya, tapi sering diulang-ulangi oleh Erdogan. Kita adalah suatu bangsa dengan Islam, berkat Islam, bersama Islam Allah jadikan kita bangsa yang kuat. Dengan Islam, karena Islam, bersama Islam Allah jadikan kita paling berwibawa, menguasai dan memimpin dunia. Famata bataghainal izzata bighairil Islam. Tapi ketika kita mencoba mencari kekuatan, kemuliaan, kemenangan, kejayaan, tapi bukan dengan Islam, adzallanallah, Allah akan kembali hinakan kita. Saya sudah sampaikan tadi kan, sahabat-sahabat yang ada di Mekah itu banyak yang enggak TK, jangankan perguruan tinggi, TK pun enggak pernah, banyak yang enggak pandai tulis baca, tapi mereka pada akhirnya menaklukkan Bizantium Romawi. Mereka akhirnya menaklukkan kekuasaan dan kerajaan di Persia. 2/3 dunia dalam genggaman Islam hanya dalam 23 tahun. Allahu Akbar. Ini adalah sebuah bukti bahwa di akhir zaman kamu akan kembali memimpin seluruh dunia. Nah, masalahnya sekarang benar enggak ya? Coba saya bertanya pada saudara semua, sekarang ini banyak tidak bermunculan di Indonesia dan seluruh dunia para hafiz-hafiz cilik? Banyak tidak? Bahkan yang mengguncang dunia termasuk dari Indonesia, sudah banyak Indonesia menyumbangkan para hafiz-hafiz cilik yang membuat kagum dunia, terbelalak dunia mendengarkan Indonesia memang pintar-pintar. Indonesia memang hebat-hebat, luar biasa Indonesia. Dan maaf ya, saya waktu di Mesir, ternyata orang-orang Indonesia ketika di universitas, tanyakan sama guru besar kita, tanyakan pada orang-orang yang pernah dari Mesir, bahwa Indonesia rata-rata memegang. Rata-rata memegang. Kemudian waktu saya ke Tripoli, Libya, 86 negara. Sekali lagi, Indonesia ada di syaraful aula awalnya. Ada di tingkat-tingkat tertingginya. Padahal itu yang diterima di Tripoli, Libya adalah anak-anak pinter dari seluruh negara. Dan Indonesia sekali lagi ada di papan atasnya. Di Malaysia, bahkan orang-orang Malaysia mengatakan kami berguru kepada Indonesia. Kalau ada perguruan tertinggi di mana-mana di luar negeri, ada orang Indonesia, insya Allah Indonesia memegang. Maaf ini bukan terlalu bangga kita dengan Indonesia kita, tapi kenyataannya begitu. Nah, wajar toh kalau syekh-syekh dan ulama-ulama di Palestina mengatakan kebangkitan Islam nanti di akhir zaman akan bermula dari Indonesia, kata mereka. Masya Allah, ini berlebih-lebihan apa tidak? Berlebih-lebihan apa tidak? Siapa orang Indonesia? Ya kita. Siapa kitanya? Antum ini semua. Kita-kitalah yang ke depan akan menggerakkan dunia, insya Allah. Syaratnya pede dong dengan Islam. Kemana-mana bawa identitas Islamnya. Pedelah dengan Islamnya. Kemana-mana bawa identitas Islamnya. Saya Muslim. Saya punya adik, dia kuliah di Kanada sampai doktor. Kawan-kawannya banyak masuk Islam gara-gara dia. Dia kos dengan kawan-kawannya. Kawan-kawannya minum tua, minum-minuman keras. Kawan-kawannya makan babi, makan anjing. Tapi beliau mengatakan tidak, agama kami melarang. Akhirnya kawan-kawannya melihat disiplinnya beliau dengan percaya dirinya membawakan Islam, banyak yang masuk Islam. Nah, di Payakumbuh ada salah seorang pengusaha muda yang Allah berikan kepadanya kekayaan yang masya Allah untuk tingkat Sumatera Barat. Pemuda macam dia termasuk papan atas, dan dia dulu kuliahnya di Melbourne. Luar biasa, ibu asuhnya saja, ibu kosnya saja lebih cinta kepada dia daripada kepada anak kandungnya sendiri. Kenapa? Saudara ini, dia sangat percaya diri membawakan Islam di mana saja dia berada. Ini yang menjadikan orang-orang luar Islam tertarik dengan Islam. Maka sekali lagi, jangan sampai minder. Oh, mereka hebat ini, mereka hebat itu, tetapi mereka kehilangan sebenarnya jati diri dan jiwa mereka tidak ada. Kita memiliki jati diri dan kita memiliki jiwa. Syaratnya apabila kita diwarnai secara utuh dengan Islam. Jadi tolong ya, di Minang ini kan ada pepatah begini. Masuk ke kandang kambing membebek. Masuk ke kandang ayam bakokok. Masuk ke kandang harimau mangaum. Setuju enggak tuh? Setuju. Di ma bumi dipijak, di sinan di langit dijunjung. Ayo kita dalam sedikit. Benar enggak nih? Masuk ke kandang ayam bakokok. Ente ayam apa manusia? Masuk ke kandang ayam tetap manusia dong. Kan begitu harusnya. Kita yang kuasai ayam, jangan jadi ayam pula dalam kandang ayam. Masuk ke kandang kambing, kita kambing apa orang? Orang. Maka kita yang kendalikan kambing, kita yang atur kambing, jangan jadi kambing pula. Masuk ke kandang harimau, kita orang. Kita khalifahnya. Jangan pula jadi harimau. Harimau tahu pecundang loh, cocok jadi singa, susah jadi harimau lah, kan begitu? Tidak. Jadi maksudnya, selaku seorang muslim dimanapun berada, tunjukkan kita ini muslim. Kita ini paling tinggi. Identitas kita, sifat kita, akhlak kita, ibadah kita, semuanya tunjukkan kita muslim. Lihat, orang-orang lain akan terpengaruh oleh kita. Jangan kayak mereka. Masuk kepada pemabuk, kita jadi memabuk pula. Masuk kepada perzina, kita jadi perzina pula. Dekat dengan kelompok LGBT, LGBT pula. La ilaha illallah. Enggak ada percaya dirinya. Ini namanya kaum hipokrit, kaum munafik yang menjadi bunglon. Kesana menjadi hijau, kesana menjadi biru, kesana menjadi merah, kesana menjadi hitam. Ya Allah, tetaplah manusia, tetaplah muslim. Percaya dirilah di mana saja berada. Anda akan kembali memimpin kalau Anda percaya diri sebagai seorang muslim. Ha anadha, inilah saya. Ana muslim, I am a muslim. Saya adalah muslim. Percaya dirilah. Maka berbicara di pentas internasional, selalu bawakan keislaman kita. Jangan minder. Antum sekarang ini sudah menjadi kiblat dunia. Antum sekarang ini kiblat dunia. Kita ini kehilangan jati diri kita karena kita diwarnai oleh pikiran mereka. kau berkata profesor doktor anu, berkata anu, berkata berkata anu, yang kalau Allah kalau Rasulullahnya sering kita tinggalkan, lalu kata profesor kata anu, yang mana mereka sendiri pun sudah kehilangan jati dirinya, lalu kita mereka kepada mereka kita berkiblat, salah besar. Coba di mana-mana berada dalam Islam seperti ini, dalam Islam begini, dan tunjukkan Islam pada diri kita, nampakkan Islam dalam hari-harian kita, lihat akan banyak yang akhirnya mempercayakan. Sekarang ini CEO-CEO seluruh dunia akan mempercayakan kepada siapapun yang dia dari nota belakang dari orang-orang berpendidikan Islam. Kedepan, masa depan adalah masa kita, masa Islam. Syaratnya adalah coba tampil sepenuhnya menjadi muslim kafah di mana saja berada. Dan satu lagi, sesuai dengan judul yang ada di sini, meningkatkan kebersamaan dan persatuan. Awas, Islam tidak akan kuat kalau kita bisa dipecah-pecah. Islam tidak akan pernah dikasih kemenangan oleh Allah kalau kita masih bangga-bangga dengan diri kita sendiri. Yang hebat saya, yang pintar saya, yang kuat saya, yang benar saya, cuma kelompok kami, yang lain salah, yang lain salah, yang lain sesat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menyebabkan kita lemah. Tapi kalau kita kompak bersatu, yadullah fi yadil jama' fi yadil jama'. Pertolongan Allah ada dalam kita bersatu. Bersatulah kita. Bendera silakan beda-beda. Anda benderanya umpamanya Jamaah Tabligh. Anda benderanya Muhammadiyah. Anda benderanya Nahdlatul Ulama. Anda benderanya umpamanya Wahda Islamiyah. Anda benderanya apa? Benderanya silakan beda-beda, enggak ada masalah. Tapi untuk urusan anaqimuddin, untuk urusan perjuangan, untuk urusan bela agama, bela Islam, sama-sama. Kita ini bersaudara. Kita ini bersaudara. Allah mengumpamakan Islam ini seperti satu rumah. Ah, perhatikan. Rumah itu ada pondasi. Pondasinya adalah la ilaha Muhammadun di situ. Tiang-tiangnya salat lima waktu. Ini tiang-tiang. As-salatu imaduddin. Ah, dindingnya adalah puasa. Sekat-sekat di dalam rumah itu adalah zakat. Lotengnya adalah haji, dan atap yang melindungi dari hujan dan panas adalah jihad. Satu rumah. Di dalam rumah itu ada penghuninya. Penghuninya siapa? Penghuninya adalah orang-orang yang bersaudara, karena ada ayah dan ibu di dalam rumah itu, ada anak-anak. Ayah ibunya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini ayah ibu. Saudara-saudara yang anak-anak ayah bunda tadi siapa? Kita. Ayo. Psst. Halo. Namanya siapa? Arif. Arif, namanya siapa? John. Namanya siapa? Adi. Arif, John, Adi. Nama beda-beda. Tapi mak bapaknya sama, bersaudara enggak? Bersaudara tidak? Arif, John, Adi, namanya siapa? Zainab. Udahlah Zainab aja, biar cepat. Nama beda-beda, beda-beda. Bapak ibunya sama. Mereka bersaudara tidak? Lalu wajah mereka sama apa beda? Wajah beda. Sifat dan perangai mereka sama apa beda? Juga beda. Nama beda, bentuk beda, sifat beda. Tapi mereka tetap bersaudara tidak? Oke, tinggal dalam satu rumah yang sama, rumah Islam. Orang tuanya Al-Quran dan Sunnah. Nama beda-beda. Ini Nahdlatul Ulama, NU. Ini Muhammadiyah. Ini persis. Yang ini Wahda Islamiyah. Yang ini Jamaah Tabligh. Yang ini macam-macam namanya. Nama silakan beda-beda. Perangai masing-masing juga beda-beda. Yang ini sibuk di pendidikan saja. Yang ini sibuk di budaya. Yang ini sibuk di ekonomi. Yang ini sibuk di kesehatan saja. Mereka itu bersaudara. Bersaudara. Kalau ada musuh datang dari luar, supaya selamat itu rumah, enggak dirampok, enggak dirampas orang, supaya selamat kita semua, wajib bersatu enggak saudara ini? Wajib bersatu tidak? Wajib. Jangan sampai kamu bukan saudara saya karena rupa kamu tidak mirip dengan rupa saya. Nama kamu tidak mirip dengan nama saya. Perangai kamu tidak mirip dengan sama saya. Miripkan dulu mukamu dengan mukaku, baru kamu saudaraku. Miripkan dulu namamu dengan namaku, baru kamu saudaraku. Miripkan dulu perangaimu dengan perangaiku, baru engkau saudaraku. Kayak gitu cara pikirnya apa bukan? Salah kan? Maka begitu juga, kamu kalau bukan NU, bukan saudara saya. Itu enggak benar. Kamu kalau bukan Muhammadiyah, kamu bukan saudara saya. Salah! Kamu kalau bukan jamaah tabligh, kamu bukan saudara saya. Salah! Kamu kalau bukan salafi, kamu bukan saudara saya. Salah! Sehingga kalau bukan sama salafi, assalamualaikum. Buang muka. Kalau bukan ini dari kelompoknya, enggak mau teguran. Kayak lakum dinukum waliyadin. Kalau gitu enggak akan jadi kuat kita. Kita kalau menjadi kuat bersaudara dong. Lihat, menuju generasi yang gemilang, generasi yang kuat, generasi yang punya kejayaan adalah generasi yang menghancurkan semua sekat-sekat, golongan-golongan, partai-partai, bendera-bendera, semuanya dihancurkan demi perjuangan bersama menuju ketegaknya kembali Islam ini. Maka jadilah kita insya Allah di masa depan, kita yang akan memimpin dunia kembali. Allah percayakan itu. Sekarang alhamdulillah gerak menuju ke sana sudah semakin nampak. Alhamdulillah. Geliat menuju ke sana. Alhamdulillah. Kita sudah tidak lagi bangga. Aku Muhammadiyah sudah agak langka terdengar. Aku NU sudah agak langka terdengar. Aku persis, aku jamaah tabligh, aku wadah Islamiyah sudah agak langka. Alhamdulillah. Tapi ketika pulang silakan urus dapur masing-masing. Silakan ke masing bilik masing-masing. Cuma ketika ngurus urusan-urusan yang datang dari luar, yang akan mengganggu dari luar, sama-sama pasang badan, ya kan? Begitu, lihat kita akan kuat, kita akan ditakuti, kita akan dipertimbangkan. Kalau begitu gaya kita, setuju tidak? Sepakat tidak? Semoga dijaga persaudaraannya setelah ini. Jangan berkelompok lagi. Jangan merasa bangga, akulah yang paling benar. Itu gaya setan itu. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripadanya, itu gaya setan. Kalau dia mengatakan kelompok kami lebih baik daripada itu, udah setan itu udah. Kalau ada yang gayanya begitu, kami lebih baik, kami suci, kami saja yang dalam surga, lalu yang lain nanti kemanain? Salah. Sekali lagi, yang benar adalah seperti Rasulullah masuk ke Madinah, dipersaudarakannya semua orang, dipersaudarakannya di dalam iman, di dalam iman. Pembicaraan saya hanya memotivasi, memberi semangat bahwa kita adalah pengisi masa depan, bahwa kitalah penggerak masa depan, bahwa dunia akan kita warnai bersama-sama. Dan IAIN Bukit Tinggi diharapkan ke depan punya peranan besar untuk kebangkitan Islam dan peradaban Islam insyaallah taala. Takbir. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Idza ra'aita rajulan ya'malu bil ilmi wa anta tara ma yukhalifuhu fala tanhahu. Masya Allah, kalau engkau melihat orang lain mengamalkan sesuatu berdasarkan ilmu yang dia terima, ada dalilnya, ada rujukannya, ada sumber mazhab yang dipegangnya, sementara engkau berbeda pandangan dengan dia, jangan kamu debat dia, jangan kamu larang dia, fala tanhahu, biarkan dia. Enak tidak kalau begitu? Akur tidak kalau begitu? Begini seharusnya. Jadi kita tidak boleh menganggap diri kita saja yang benar. Orang pakai cadar kita anggap teroris, orang pakai cadar kita anggap ekstremis, orang pakai cadar kita anggap radikal. Ya Allah, ada apa di hati kita? Minta ampunlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saudariku ini sudah mulai pakai cadar. Dia diberi kelebihan iman mungkin oleh Allah kepadanya. Saya belum, saya masih istiqomahlah dengan jilbab dulu. Alangkah baiknya kalau begitu. Alhamdulillah saudaraku ini sudah berani pakai jenggot. Walaupun kelihatan lebih agak tua tapi berwibawa, karismatik. Sementara saya masih suka culun begini. Gak apa-apa. Yang jenggotan juga jangan busung dada pula. Saya yang paling masuk surga, saya wali Allah jenggotnya sedada. Jangan pula kayak gitu. Tidak sedikit pula orang-orang masuk neraka gara-gara manan dan ujub. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah ujub, bangga dengan diri sendiri, bangga dengan amalan sendiri. Ketika dia sudah menjauhi dosa tapi dia bangga dengan dirinya dan amalannya, itu yang paling aku khawatirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon tumbuhkan rasa persaudaraan, rasa penghargaan, penghormatan, yang disebut dengan toleransi antara beragama, toleransi sesama dalam agama begitu. Yang enggak pakai isbal, jangan pula melotot dia. Ini ahli neraka nih, neraka. Yang pakai yang isbal, yang menutupi mata kaki celananya, neraka. Kamu di neraka. Emang ente siapa? Panitia akhirat. Jadi kita tumbuhkan rasa menghargai, memuliakan, ya. Nah, ketika urusan-urusan besar Islam diganggu, baru tampil bersama yang bercadar, yang enggak bercadar. Bahkan preman betato pun kalau Islamnya sudah diganggu pasti dia akan tampil di depan. Betul tidak? Nah, begitu. Sama dengan orang baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh, maghrib, isya, jahar. Yang lain enggak bismillah. Jangan cekcok, jangan ribut, malah belah masjid gara-gara beda pendapat. Itu tidak benar. Yang benar seluruhnya. Yang sholat dengan jahar bismillah, yang sholat dengan sir bismillah, benar seluruhnya. Yang enggak benar siapa? Yang enggak sholat. Gitu. Setuju? Sepakat? Barakallahu fikum. Baik. Baik, pertanyaan terakhir juga kepada Tuan Ayyub, silakan kepada Tati yang zakat jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih. Dinul Islam, din itu bahasa Arab. Selama ini kita artikan dalam bahasa Indonesia agama. Dinul Islam itu agama Islam. Ketahuilah din itu bahasa Arab. Kamus tertebal di muka bumi ini adalah kamus bahasa Arab. Namanya Lisanul Arab oleh Syekh Ibnu Al-Manzur. Tebalnya dari ujung kursi ini ke ujung dari ujung meja ini ke ujung meja ini. Tebalnya kamus Lisanul Arab. Perhatikan di situ makna din. Din itu maknanya mengandung 5 dimensi. Pertama, makna din adalah ma yata'allaqu bil aqaid. Bil aqadiyah yang berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan. Berarti itu urusan agama. Kedua, ma yata'allaqu bi ta'budiyat wal a'mal yang berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah ritual, amalan-amalan, itu adalah urusan din, urusan agama. Yang ketiga, ma yata'allaqu bil ahkam. Apapun yang berhubungan dengan masalah hukum, baik hukum-hukum fikih, halal, haram, sah, batal, sunat, mubah dan sebagainya, ataupun hukum jinai, hukum pidana dan perdata, itu masalah Islam. Ya. Yang keempat, ma yata'allaqu bil akhlaq wal adab, yang berkaitan dengan akhlak, dengan adab. Yang kelima, ma yata'allaqu bil muamalat, apapun yang berhubungan dengan muamalat. Nah, muamalat ini pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, pernikahan, budaya, seni, sebagainya, itu muamalat. Artinya Islam meliputi semuanya, meliputi keyakinan, meliputi amalan, meliputi hukum, ya, meliputi akhlak dan meliputi muamalat. Ustaz, kayaknya kalau begitu Islam hampir seluruh hidup kita. Iya. Lalu dalam hadis Nabi kan ada bunyinya macam ini. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahitukum anhu fantahu. Yang saya perintahkan kalian, amalkan sesanggup kalian. Yang saya larang, stop. Enggak ada pakai sesanggup kalian. Stop. Kemudian di hadis yang lain Nabi berkata, "Amma fi umuri dinikum fa ilayya wa amma fi umuri dunyakum fa antum a'lamu biha." Dalam urusan agama, ambil dari saya. Yang urusan dunia silakan kamu lebih tahu. Nah, urusan agama ini yang wajib ditiru dari Rasul apa? Yang 5 tadi. Rasulullah teladan kita dalam urusan akidah dan keyakinan. Rasulullah teladan kita dalam urusan ibadah dan amalan. Rasulullah teladan kita dalam urusan hukum. Rasulullah teladan kita dalam urusan akhlak dan adab. Dan puncaknya, Rasulullah teladan kita dalam urusan muamalah. Oke? Jangan ada yang dipotong-potong agama ini. Ambil semuanya. Kalau dipotong, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab." Jangan kamu ambil Islam ini sepotong, kamu tinggalkan sepotong yang lain. Urusan ibadah, urusan akidah, urusan akhlak, ini diambil. Tapi urusan muamalah enggak boleh. ini urusan politik, jangan bawa Islam kemari. Bukannya begitu bahasa yang banyak sekarang nih. 212 itu sudah dibawa ke politik, jangan masuk-masuk lagi ke 212. Ini contoh saya tampil di situ. Emang kalau dibawa politik itu kenapa? Nggak boleh. Belajar lagi Islam ini. Rasulullah mengurus urusan politik total di masjid sampai beliau meninggal dunia. Abu Bakar menggantikannya. Semua urusan politik di masjid diselesaikan oleh Abu Bakar. Umar menggantikannya, diselesaikan di masjid. Sampai-sampai orang Yahudi datang dari Mesir minta keadilan kepada Umar bin Khattab. Saat itu Umar sedang ada di bawah batang pohon, sedang menunggu jemurannya kering. Si Yahudi bertanya-tanya ke sana kemari, di mana istananya Umar? Orang bilang, tuh, ke masjid, orang nunjuk. Nggak puas dia, tanya yang lain, di mana istananya Umar? Tuh, ke masjid, orang nunjuk. Akhirnya dia ketemu sama laki-laki yang duduk di bawah pohon, dan itulah Umar bin Khattab. Si Yahudi ini nggak tahu, Pak, mau nanya Pak, istananya Umar bin Khattab di mana? Maka berkatalah Umar, istananya tidak ada, yang ada hanya masjid. Disitulah dia menyelesaikan segala urusan, termasuk urusan ketatanegaraan, urusan pemerintahan, kepemimpinan, urusan politik, urusan ekonomi, selesai semuanya di masjid. Begitu ya Pak? Lah Umar sendiri di mana Pak? Ente mau apa? Saya mau menuntut keadilan. Gubernurnya yang ada di Mesir berlaku zalim kepada saya. Tanah saya dirampasnya untuk perluasan masjid. Saya tidak mau, tapi dia tetap ambil. Maka kata Umar, benarkah begitu? Iya, sayalah Umar bin Khattab. Rasul ketangga sarawanya, kaget dia, kok seorang khalifah besar yang menaklukkan timur dan barat duduk seorang diri. Bapak ngapain di sini? Saya nunggu jemuran saya. Nunggu jemuran tanpa ada pengawal. Singkatnya kata Umar, nah coba lihat itu, semua urusannya selesai di masjid. Sekarang ada orang mengatakan jangan bawa politik ke masjid. Urusan Monas itu yang 212 itu sudah urusan politik, sudah nggak murni lagi untuk urusan agama. Namanya kurang referensi dalam menuntut ilmu agama. Agama itu meliputi politik. Bahkan ruangan agama terbesar dalam menyembah Allah adalah di ruangan politik. Umat Islam karena dikadalin, karena umat Islam dibodoh-bodohin, seolah-olah politik tidak berhak dimasuki oleh Islam dan Islam tidak berhak bicara politik, akhirnya kita dipolitikin, betul tidak? Kedepan ini haram kita untuk tidak berpolitik. Seluruh kita harus tampil, karena medan dakwah terbesar yang bisa menolong Islam, melindungi Islam adalah wilayah dakwah di bidang politik. Saya bukan orang partai, tidak pernah. Banyak yang menawarkan saya masuklah partai ini, saya katakan tidak. Bahkan dulu saya termasuk, dulu 10 tahun lebih yang lalu saya termasuk yang mengajak kepada golput-golput. Hasilnya saya merasakan bagaimana sekarang, dan sekarang saya malah mengatakan haram golput. Gitu. Ya. Jadi saudaraku, semoga setelah mendengarkan jawaban ini tidak ada lagi di antara kita yang memisah-misahkan urusan agama. Ustaz, katanya urusan dunia kamu boleh tidak mengikuti saya. Yang mana yang urusan dunia? Haha. Yang mana kayaknya tadi udah di kap semuanya oleh agama. Yang urusan dunia ma yata'allaqu bitaqniyat, yang berkaitan dengan teknologi. Yang berkaitan dengan teknologi. Dulu listrik enggak ada, sekarang ada, pakai. Dulu pesawat tidak ada, sekarang ada, pakai. Dulu televisi tidak ada, sekarang ada, pakai. Mana pernah Nabi berdakwah pakai gadget? Mana pernah Nabi berdakwah pakai televisi? Pakai internet, enggak pernah. Sekarang ada, pakai. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dalam urusan dunia. Silakan majulah, silakan berimprovisasilah, silakan melakukan apapun saja berkaitan dengan teknologi. Enggak apa-apa. Dulu orang bercocok tanam basawah, satu kali memanen satu tahun. Sekarang sudah bisa 3 kali, bahkan sudah bisa 4 kali. Silakan. Antum alamu biha, kamu lebih tahu. Tapi dalam urusan yang lain-lain, urusan agama, jangan ambil selain dari yang aku ajarkan. Yang 5 tadi, cukup? Jadilah muslim kafah, bawa yang 5 ini. Kemana saja pergi, bawa yang 5 ini. Sampai mati, udkhulu fis silmi kafah. Masukkanlah dirimu ke dalam Islam ini. total urusan akidah, urusan amalan, urusan ibadah, urusan hukum, urusan akhlak, dan urusan muamalah. Dan yang paling luas itu muamalah. Yang terluas dari seluruh malah ada dua, politik dan ekonomi. Politik dan fulus, urusan duit, itu urusan muamalah, urusan agama. Maka wajib bawa agama. Lihat keunggulan agama di segi perbankan saja, Eropa sekarang sudah mengakui bank syariah lebih kuat sistemnya daripada bank apapun, daripada bank-bank yang berbasiskan sistem ribawi. Demikian saja dari saya. Yang benar hanyalah Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wahai Rabb kami, Engkaulah yang menciptakan kami seluruhnya, langit dan bumi serta seluruh isinya ada dalam genggaman kekuasaan-Mu dan milik-Mu ya Allah. Apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Engkau kehendaki tidak akan pernah wujud. Kami seluruhnya tunduk patuh kepada sunnah-Mu ya Allah. Tidak ada satupun di antara kami yang mampu menolak kematian dan mampu menghindari perjumpaan dengan-Mu. Kami pasti akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kami katakan di dunia ini, semua apa yang kami yakini dalam hidup ini, semua apa yang kami perbuat. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabb yang kami sembah. Kami telah terikat dalam sumpah bahwa kami hidup untuk siap dipandu, siap diatur, dan siap menjalankan ajaran-ajaran syariat-Mu ya Allah. Dan sangat banyak di antara kami yang tidak menepati janji. Sangat banyak dosa-dosa yang kami buat dengan sengaja dan sadar. Sangat banyak perintah-perintah-Mu yang belum kami tunaikan padahal kami mampu mengerjakannya. Catatan lembar masa lalu kami, ya Allah. Lembaran-lembaran hidup kami, ya Allah. Hitam, kotor. Kami busuk di mata-Mu. Sangat banyak dosa-dosa kami. Dosa kami kepada kedua orang ibu bapa kami. Tidak jarang kami buat hati mereka terluka, air mata mereka menetes. Tidak jarang kami menyakiti orang tua kami. Kami sakiti keluarga kami, adik-adik kami, tetangga kami, dan keluarga besar kami. Mulut ini banyak berbohong, berdusta. Mulut ini telah banyak berkata kotor. Mulut ini telah banyak menghibah, mengadu domba. Mulut ini telah banyak bersaksi palsu. Ya Allah, mata ini telah banyak melihat yang Kau haramkan. Mata ini jarang tahajud, jarang menangis karena mengingat dan takut dengan-Mu dan kepada neraka-Mu. Mata ini jarang kami bawa membaca Al-Quran. Mata ini lebih banyak menonton apa yang Kau larang, melihat dan menyaksikan yang haram. Ya Allah, telinga kami pun dipakai bukan untuk memburu ayat-ayat-Mu, mengejar ilmu, tapi banyak kami pakai untuk syahwat dan dunia, untuk ilmu-ilmu dunia. Kaki telah banyak melangkah ke tempat yang Kau tidak ridhoi. Jarang kaki ini melangkah ke masjid-masjid, ke majlis-majlis ilmu, malah banyak ke tempat-tempat yang Kau tidak sukai, ya Allah. Kedua tangan ini pun telah menjadi pengumpul dosa yang paling efektif. Ya Allah, perut kami pun telah diisi dengan barang-barang yang tidak jelas, barang-barang yang syubhat, dan mungkin ada juga yang haram. Di daging kami, di darah kami, ya Allah, telah bercampur hal-hal yang tidak Engkau ridhai. Ya Allah, sesungguhnya kami mengaku di depan-Mu, kami adalah hamba-hamba-Mu yang hina, hamba-hamba-Mu yang rendah, hamba-hamba-Mu yang kotor. Ampunilah seluruh hamba-hamba-Mu yang ada dalam ruangan ini, ya Allah. Yang ada di kampus ini, ya Allah. Seluruh guru-guru, seluruh murid-murid, seluruh kami, kami orang-orang berdosa, hamba-hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami minta kepada-Mu sebanyak apapun dosa kami, sekotor apapun masa lalu kami, sebanyak apapun maksiat yang pernah kami cemplungi dalam hidup kami. Engkau Al-Ghafur, Engkau Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu, Al-Karim. Ampuni kami seluruhnya, ya Allah. Putihkan seluruh masa lalu kami, ya Rabbana. Cerdaskan kami, kuatkan hati kami, kuatkan iman di dada kami. Jadikan kami benci terhadap dosa dan menambah maksiat serta tempat-tempat maksiat. Kuatkan hati kami untuk total hijrah, ya Allah, menjadi muslim yang kafah. Ya Allah, jadikanlah otak kami dipenuhi oleh cinta kepadamu. Hati kami dipenuhi oleh cinta kepadamu, kepada Rasul dan kepada agamamu. Jadikanlah, ya Allah, beribadah kepadamu, mendekatkan diri kepadamu adalah kecintaan dan hobi kami, ya Allah. Berilah kami teman-teman yang soleh, teman-teman yang beriman. Jadikan kami sanggup menghindari dan menjauh dari teman-teman yang membawa kami bertambah dosa, bertambah lagi dosa dan bertambah dosa. Ya Allah, ya Rabb kami, sempurnakan hijrah kami, totalkan tobat kami. Ya Allah, jadikanlah dunia takluk di bawah telapak tangan kami dan dalam genggaman cengkeraman kami. Janganlah Engkau sampaikan dunia ke hati kami, bersinggah sana di lubuk hati kami, sehingga dia menjadi matlamat dan cita-cita tertinggi kami. Na'udzubillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Yang benar hanyalah Allah dan Rasulnya, yang salah adalah hamba Allah yang berbicara. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari semua kesalahan yang dikatakan oleh diri saya, dan kesalahan itu hanyalah dari syaitan yang terkutuk. Semoga Allah pertemukan kita kembali kapan-kapan, kalau tidak di depan pintu surga kita bertemu kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.